Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-10. Qala al-hadith al-ashir, hadith yang ke-10 dari hadith Arba'in An-Nawawiyah yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. رواه مسلم. إن الحديث ينكسبله ينجدعكن على الإمام النووي رحمه الله تعالى يأتو تركيد صفات Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah yang maha baik, tayyib. An Abi Hurairah, dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tayyib, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, dia tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik pula. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Jadi orang-orang yang beriman itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Faqala ya ayyuhal rusulu kulu minat tayyibat, maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah kalian dari perkara yang baik. Ma razaqnakum, dari apa-apa yang kami berikan untuk kalian. Atau minat tayyibati wa'amalu salihan, dan beramallah salih. Dan juga firman Allah yang lain, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah kalian semua dari at-tayyibat, dari perkara yang baik, dari apa-apa yang aku rizkikan untuk kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang, yutilu as-safar, yang telah melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan safar yang sangat jauh. Ash'ath aghbara, kondisi dia ash'ath, rambutnya penuh dengan debu, kusut rambutnya ash'ath, kusut rambutnya aghbar, penuh dengan debu. Rasul menyebutkan tentang seseorang yang telah melakukan perjalanan yang sangat jauh, kondisi rambut dia sangat kusut, penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, ia menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, tetapi makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum juga adalah minuman yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan orang ini dikenyangkan perutnya, diliputi dengan keharaman. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan syarah hadis ini. قال الشيخ الثمين رحمه الله تعالى قوله إن الله تعالى طيب سبد رسول صلى الله عليه وسلم سنقهني الله مها طيب طيب بيك معنى كلمة طيب أدله طاهر منزه عن النقائص معنى طيب أدله طاهر سجي munazzah anin naqais, bersih dari kekurangan-kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan sedikit pun, baik sempurna. La ya'tarihi al-khabath bi ayyi halin min al-ahwal. La ya'tarihi, tidak ada sedikit pun keburukan yang mengikuti dia dalam seluruh keadaan. Tidak ada pada Allah sedikit pun keburukan padanya. Li'anna diddu at-tayyibi huwa al-khabith, dikarenakan lawan daripada at-tayyib adalah al-khabith, lawan daripada baik adalah buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala maha baik, berarti dia bukanlah buruk, karena buruk itu adalah lawan dari at-tayyib. Maka tidak ada dari perbuatan atau dari sifat-sifat Allah yang buruk atau yang ada kekurangan padanya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman-Nya, qul la yastawil khabith wat tayyib, katakanlah tidak sama antara al-khabith, yang jelek, dengan yang baik, wat-tayyib. Wa qala al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik, demikian pula wanita-wanita yang baik, atau afwan, orang-orang yang buruk, al-khabithatu lil-khabithin, wanita yang buruk untuk orang-orang yang buruk pula. Demikian pula al-khabithun lil-khabithat, orang-orang yang buruk untuk wanita yang buruk, sama. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, adapun orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik, wanita yang baik untuk orang-orang, untuk lelaki yang baik. Wat-tayyibun, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula. Maka Allah membedakan antara al-khabith dengan at-tayyib dalam firman-Nya. Pasangan wanita yang baik adalah lelaki yang baik. Tidak bisa disamakan antara orang yang baik dengan orang yang jelek. Jika wanita tersebut adalah wanita yang jelek, maka tidak pantas dia mendapat seorang lelaki yang baik. Sebaliknya demikian. Wa ma'na hadha annahu la yalhaquhu jalla wa ala shay'un min al-aibi wan naqs, dan maknanya adalah tidak ada kekurangan dan aib yang menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifatnya. Fa huwa 'azza wa jalla tayyibun fi dhatihi, maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala tayyib, baik, fi dhatih, dari sisi zatnya. wa fi asma'ih, demikian pula baik dari sisi nama-namanya, wa fi sifatih, baik dari sisi sifat-sifat dia, wa fi ahkamih, baik dari sisi hukum-hukum dia, wa fi af'alih, demikian pula baik dari sisi perbuatan-perbuatannya. Seluruhnya baik, tidak ada yang khabith, baik pada zatnya, namanya, sifatnya, hukum-hukumnya, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Seluruhnya adalah baik dan sempurna. Wa fi kulli ma yasduru minhu, dan dari sisi seluruh apa yang disandarkan kepadanya. Seluruh apa yang disandarkan kepadanya baik. Seluruh makhluk Allah baik. Tidak ada yang buruk jika kita sandarkan kepada Allah. Allah menciptakan iblis baik jika kita sandarkan kepada Allah. Allah ciptakan penyakit itu baik jika kita sandarkan kepada Allah. Bagaimana penyakit iblis, syaitan itu kita katakan sebagai makhluk yang baik? Nah, jawabannya tentu. Seluruh makhluk atau seluruh yang Allah ciptakan itu, jika kita lihat dari sisi sang pencipta, maka itu baik. Allah tidak pernah menciptakan perkara yang buruk dari seluruh sisinya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang buruk dari seluruh sisinya. Allah menciptakan iblis. Jika kita lihat di balik penciptaan iblis, maka itu terdapat hikmah yang sangat besar. Allah ciptakan neraka. Di balik penciptaan neraka terdapat hikmah kebaikan yang sangat besar. Bayangkan jika Allah tidak menciptakan iblis, jika Allah tidak menciptakan an-nar, maka tidak ada hikmahnya kehidupan manusia. Tidak ada hikmahnya, tidak ada ujian. Tidak perlu lagi adanya ibadah. Tidak perlu lagi adanya amalan-amalan soleh. Tidak perlu membedakan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Jika tidak Allah ciptakan iblis, tidak bisa kita masuk jannah. Tidak perlu. Semua itu terdapat hikmah. Seluruh yang Allah ciptakan terdapat hikmah di balik itu, walaupun kita melihatnya sesuatu yang buruk. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dia ciptakan itu buruk. Tidak pernah Allah mengatakan bahwa apa yang dia ciptakan buruk. Tetapi keburukan itu jika kita pandang dari sisi makhluk, baru kita melihat sisi buruknya. Jika kita pandang dari sisi makhluk, iblis, jika kita pandang dari sisi makhluk, iblis ini jahat karena dia menjerumuskan hamba-hamba Allah kepada an-nar, mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Jika kita melihat dari sisi ini buruk, iblis jahat, syaitan jahat. Tetapi jika kita lihat dari sisi sang pencipta, Allah yang menciptakan iblis, itu tidak buruk, tidak buruk. Di balik penciptaan iblis terdapat hikmah yang sangat besar. Allah menciptakan neraka. Neraka, jika kita lihat dari sisi makhluk, makhluk jika diadab neraka, tersiksa dia, buruk, jelek. Tetapi jika kita melihat dari sisi sang pencipta, Allah yang menciptakan neraka, itu tidak buruk. Allah maha adil. Maha adil, orang ini diadab oleh Allah disebabkan dia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, berbuat zalim terhadap makhluknya, berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak buruk. Sama halnya seperti obat. Jika kita melihat dari sisi zat obat itu sendiri, itu buruk. Tetapi jika kita melihat dari sisi dibalik hikmah yang kita dapat dibalik kita minum obat, baik. Seseorang tidak suka minum obat, gak suka, benci dia melihat obat, gak suka, pahit rasanya. Tetapi dia mau minum obat tersebut. Bukan menunjukkan dia suka terhadap obat itu, tidak. Tetapi dia menginginkan hikmah apa yang ada di balik minum obat tersebut. Jika kita lihat dari sisi obatnya, maka obat itu tidak enak rasanya. Enggak enak, jelek. Tetapi jika kita melihat dari sisi akibat dan hikmah yang terdapat di balik obat ini, maka baru kita bisa melihat bahwa obat itu baik. Jika kita melihat dari sisi apa yang akan terjadi setelah kita minum obat tadi. Demikian pula seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada yang buruk jika kita melihat dari sisi sang penciptanya. Oleh karena itu mu'alif di sini mengatakan, wa fi kulli ma yasduru minhu, dan baik pula dari sisi seluruh apa yang disandarkan kepadanya. Tidak ada perkara yang jelek. Wa laisa fiha radiun bi ayyi wajhin, dan tidak ada padanya kejelekan pun dari seluruh sisinya. Dari seluruh sisinya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tayyib. Maha tayyib, yakni suci dari perkara-perkara yang naqis, yang kurang. La yaqbalu illa tayyiban. Kemudian Rasulullah s.a.w. melanjutkan, la yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik pula. La yaqbalu illa at-tayyib min al-aqwal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ucapan kecuali yang baik. Wal a'mal, demikian pula Allah tidak menerima amalan kecuali amalan-amalan yang baik, dan seterusnya. Wa kullu radiin fa huwa mardudun, dan seluruh yang buruk, hina dan jelek, maka itu tertolak, tidak Allah terima. Fala yaqbalullahu illa min at-tayyib illa at-tayyiba, maka Allah tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Maka yang jelek, amalan atau ucapan-ucapan yang buruk, itu tidak Allah terima. Wa min dzalika, contohnya adalah as-shadaqah. Amalan shadaqah bil malil khabith la yaqbaluhu Allahu azza wa jal. Amalan sedekah tetapi dari harta yang jelek, dari harta yang haram, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya tersebut. Kenapa? Dikarenakan harta yang dia gunakan untuk sedekah bukanlah harta yang baik. Li'annahu la yaqbalu illa tayyiban, karena dia tidak mungkin menerima kecuali dari yang baik pula. Walihada, oleh karena itu datang dalam sebuah hadis yang sahih, man tasaddaqa bi'adli tamratin min tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba fa inna allaha ta'ala ya'khudhuha biyaminih wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabali. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, barang siapa, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersedekah bi'adli tamrah, sebesar biji kurma, min tayyibin, dari sumber yang baik, dari hasil yang baik, wa la yaqbalullahu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik pula, fa inna Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya'khudhuha biyaminih, menerima sedekahnya tersebut, mengambil sedekah orang itu dengan tangan kanannya. Wa yurabbiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkan sedekah orang ini, kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan, memelihara anak kuda, anak kudanya, hatta takuna mithlal jabal, sampai pahalanya seperti gunung. Sampai pahalanya seperti gunung dari perkara yang kecil, tetapi Allah mengembangkan, Allah kali lipatkan pahala orang tersebut, sampai pahala itu Allah kali lipatkan seperti gunung. Disebabkan sedekah tersebut dikeluarkan dari sumber yang baik. Maka al-amal, amalan, demikian pula ucapan yang kita lakukan, jika itu ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus memiliki sifat at-tayyib. Memiliki sifat at-tayyib, harus tayyib, harus baik. Fat-tayyibu minal amal, at-tayyib dari amalan. Apa itu amalan yang disebut dengan amalan yang tayyib? Amalan apa yang kita sebut, amalan apa yang disebut dengan amalan yang tayyib? Kata Syekh Al-Utsaimin, ma kana khalisan lillah muwafiqan lisyari'ah. Inilah amalan yang tayyib. yaitu amalan yang ikhlas kepada Allah yang sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan syariatnya. Inilah yang namanya amalan yang baik. Maka jika amalan itu tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini amalan yang khabith, amalan yang jelek, tidak mungkin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka at-tayyib dari amalan yaitu amalan yang dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulnya. Inilah dua syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Dua syarat diterimanya amalan, dikarenakan dengan dua syarat inilah suatu amalan tersebut disebut dianggap sebagai amalan yang thayyib. Adapun wat-thayyibu minal amwal, adapun at-thayyib dari harta. Tadi at-thayyib dari amal, sekarang at-thayyib dari harta benda. Maktasaba an tariqin halal, yaitu apa-apa yang iktasab, yang dihasilkan dari jalan yang halal, harta yang dihasilkan dari jalan yang halal, inilah harta yang thayyib. Wa amma man iktasaba an tariqil muharram fa innahu khabith. Adapun harta yang diraih, yang dihasilkan dari jalan yang haram, maka ini adalah harta yang khabith. Maka ini adalah harta yang khabith. Inilah harta yang thayyib, yaitu harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang halal. Maka pekerjaan yang haram, hasilnya juga haram. Pekerjaan, jika itu adalah pekerjaan yang haram, maka hasil yang dia dapat dari pekerjaan tersebut adalah hasil yang haram. Hasil yang haram. Seseorang bekerja riba, harta riba yang dia dapatkan itu adalah harta yang haram sebagaimana pekerjaannya. Bukan sekedar pekerjaannya saja yang haram. Seorang mencuri, pekerjaan, perbuatan mencuri itu haram. Dan hasil yang dia dapatkan dari apa yang dilakukannya itu juga haram. Demikianlah amalan yang haram. Maka seluruh amalan yang diharamkan, hasil yang diraih darinya itu juga haram. Seseorang menipu, amalan ini haram. Menipu haram. Maka hasil yang dia dapatkan dari tipuan tersebut juga haram. Seseorang berdusta, dia berjual beli. Berdusta dia dalam jual beli. Dia mengatakan bahwa saya membelinya dengan harga sekian, padahal dia dusta. Dia mengatakan saya hanya mengambil untung sekian, padahal dia dusta. Dia mengatakan, dan seterusnya, orang jual beli. Maka hasil yang dia dapatkan haram, karena dia telah melakukan kedustaan dalam jual belinya. Lihat, amalan yang haram, maka hasil yang dia dapatkan dari amalan tersebut juga haram. Kemudian wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan sungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Allah memerintahkan orang yang beriman ini seluruh yang Allah perintahkan kepada rasulnya, itu juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Di sini terdapat ta'liyatu li sya'nil mu'minin, terdapat pengangkatan derajat bagi orang-orang yang beriman. Wa annahum, dan bahwa mereka adalah ahlun ayyuwajjah ilaihim ma amara bihi rusul, dan mereka adalah orang-orang yang ditujukan kepadanya perintah-perintah yang ditujukan kepada para rasul. Orang-orang yang beriman, Allah angkat derajat mereka dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Maka Allah berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Dan juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah memerintahkan para rasul dan juga Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk sama-sama memakan harta yang baik dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Fa'amara ar-rusula ayakulu min at-tayyibat wa hiya allati ahallaha Allahu 'azza wa jalla. Maka Allah memerintahkan para rasulnya untuk memakan dari perkara yang baik. Wa hiya allati ahallaha Allahu 'azza wa jalla. Apa itu perkara yang baik dari makanan? Yaitu apa-apa yang Allah halalkan. Ini syarat yang pertama. Waktu sibat antariqin syar'i, dan diraih dari jalan yang benar, dari jalan yang syar'i, dari jalan yang benar, bukan dari jalan yang haram. Inilah dua syarat pada makanan yang thayyib. Bukan dari sisi makanan zatnya saja, tetapi juga dari sisi perbuatan atau pekerjaan yang menghasilkan makanan tersebut. Ini dua sisi makanan yang, dua syarat makanan yang thayyib. Yaitu yang pertama, zatnya harus thayyib, bukan makanan yang haram, bukan minuman yang haram, bukan makanan yang Allah haramkan seperti bangkai, seperti perkara-perkara yang Allah haramkan, bukan. Zatnya halal. Ini syarat yang pertama, disebut dengan makanan yang thayyib. Syarat yang kedua, yaitu harus makanan itu adalah hasil dari pekerjaan yang halal. Dari pekerjaan yang halal, bukan dari pekerjaan yang haram. Seseorang bekerja dengan pekerjaan yang haram, kemudian dia bisa membeli makanan yang mana makanannya adalah hasil dari pekerjaan yang haram, maka ini bukan thayyib. Makanan ini bukan thayyib, walaupun dia zatnya halal, walaupun dia zatnya thayyib. Fa illam yahilluhallahu kal khamru fa innaha la tu'kal. Maka jika itu bukan makanan yang haram dari sisi, bukan makanan yang halal dari sisi zatnya, maka itu seperti khamr, maka tidak boleh untuk dimakan. Wa in ahallahallah, tetapi jika Allah menghalalkannya, walakin tetapi dia raih dari jalan yang haram, fa innaha la tu'kal, maka demikian pula makanan tersebut tidak boleh untuk dimakan. Dikarenakan cara mendapatkannya adalah dengan cara yang haram. Contoh yang pertama, yaitu seseorang yang memakan makanan yang haram dari sisi zatnya. Rajulun akala min syatin maitah, seorang yang makan bangkai kambing. Maka orang ini lam ya'kul min at-thayyibat, dia bukanlah memakan perkara yang baik, tetapi dia memakan perkara yang buruk, yaitu yang Allah haramkan dari sisi zatnya, karena Allah mengharamkan maitah itu zatnya. Atsani, orang yang kedua, rajulun ghasaba syatan wa dzabahaha wa akala minha, seorang mengambil kambing orang lain tanpa seizinnya. Ini disebut dengan ghasab. Ghasab itu mengambil barang hak orang lain tanpa seizin dia, dan dia tidak ridha terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian orang ini menyembelih kambing tersebut dan memakan dagingnya. Kambing, zat kambing itu halal, thayyib zatnya, tetapi cara orang ini mendapatkan kambing itu dengan cara yang haram, maka dia dihukumi dengan kambing yang haram, tidak boleh dimakan. Fahukmuha annaha laysat bitayyibah, maka kambing tersebut hukumnya adalah bukan yang baik, bukan perkara yang baik. Wahiyya muharramah, tetapi dia adalah perkara yang haram. Muharramah likasbiham, amalan atau pekerjaan yang dia dapatkan dengannya harta itu adalah pekerjaan yang haram. Baik, sampai sini kita yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Allahumma wa sallallahu sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.